Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat MMC, MTR Miliarder Club dimanapun berada, bapak dan ibu semuanya, kita berjumpa kembali di podcast MMC dengan saya Suhoki. Dan kali ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya pribadi. Saya kedatangan seorang tamu. Beliau seorang pengusaha fashion, jauh-jauh datang dari Biak, Papua. Bayangin, jauh-jauh datang dari Papua, beliau ke Bogor untuk membersamai kita. Insya Allah, beberapa menit ke depan, saya akan banyak berbincang dengan beliau, semoga menginspirasi Anda semua. Beliau sudah ada di hadapan saya saat ini. Beliau adalah Pak Laini. Alhamdulillah, apa kabar Pak Laini? Assalamualaikum. Baik, Pak. Masya Allah, Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Ini jauh-jauh Pak dari Papua ke Bogor. Gimana perasaannya ada di Bogor? Di Bogor luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Baik, sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Gini Pak Laini, Bapak sebelumnya kenal MTR dari YouTube ya? Waktu itu saya, gimana ceritanya? Waktu itu iseng ya, buka-buka TikTok, buka-buka TikTok, muncul nih, wah, lunasin utang dengan kayak gini-gini, wah, nggak percaya juga sih. Oke. Awalnya nggak percaya, saya telepon berapa kali, telepon, saya telepon terus lah, alhamdulillah telepon terus, akhirnya dijawab. Setelah 2 minggu ya, akhirnya terhubung ya. Terhubung. Waktu itu dengan MTR. Waktu itu dengan MTR. Apa Pak, keinginan motivasi terbesar Bapak ya, kok ingin banget gitu Pak tahu tentang MTR? Apakah memang sedang terjebak utang sebelumnya atau gimana? Alhamdulillah saya punya utang emang. Punya utang. Waktu itu masih baik-baik saja. Masih baik-baik aja, masih lancar. Masih lancar. Oke. Alhamdulillah masih lancar. Terus saya pengen belajar gitu. Pengen belajar, pengen bagaimana cara lunasin utang yang sudah numpuk, yang pokoknya pengen lah mau tahu bagaimana tabiat kita berutang itu gimana. Tabiat kita berutang, jahatnya kita berutang, bagaimana. Pengen tahu, wah padahal luar biasa kalau kita berutang ini, luar biasa jahatnya gitu. Jadi waktu itu Pak Laini, kalau boleh tahu, berapa total utang Bapak? Kalau dihitung-hitung, utang saya hampir 5 miliar. 5 miliar? Iya, 5 miliar. Gimana rasanya punya utang 5 miliar? Luar biasa. Cicilan berapa tiap bulan? Cicilan total. Kalau dihitung ya, kalau hitung tiap bulan itu hampir 100 juta. Allahu Akbar. Tiap bulan cicilan kurang lebih 100 juta, iya. Total utang kurang lebih 5 miliar. Iya. Bisa tidur, Pak? Alhamdulillah dipaksain. Dipaksa, gelisah. Ya, luar biasa, tiap hari harus, hampir tiap hari itu saya punya cicilan. Ada teman saya berkata pada saya itu, hidup kamu itu penuh dengan cicilan, apa aja dicicil. Wah, saya lagi, akhirnya saya berpikir, wah, ini memang luar biasa saya nih, apa sedikit, di warung saya ngutang, di mana-mana saya ngutang, di supplier saya ngutang, di perbankan saya ngutang. Iya, baik. Iya, saya juga bingung sih. Bapak usaha pakaian? Iya, saya pakaian. Toko pakaian di Papua. Jadi utang 5 miliar, punya usaha toko pakaian. Iya. Gimana Pak, bisa fokus, membangun usaha bisa fokus enggak? Fokusnya kita ke cicilan. Fokus ke cicilan? Iya. Usahanya jadi nggak maksimal ya? Usaha itu akhirnya usaha kita terbengkalai. Terbengkalai. Ya, saya ya, terbengkalai. Terus saya fokusnya tiap hari harus cari jaminan. Jaminan orang saya sekolahin biar dapat utang. Terus alhamdulillah setelah buku merah ini saya baca. Oh, sempat baca buku merah ya? Setelah saya baca buku merah ini saya jadi belajar bahwa yang di dalam buku merah ini memang diri saya. Diri saya. Jadi baca buku merah kok saya banget gitu ya? Saya banget, wah. Luar biasa, ini semua saya gitu. Wow. Belum, mungkin yang terakhir yang belum ya mungkin. Iya. Bunuh diri. Oh, alhamdulillah udah ketua MTR jadi nggak jadi bunuh diri ya Pak. Jadi bunuh diri alhamdulillah. Kalau ini sudah semua sudah saya lakukan. Baik. Jadi luar biasa. Waktu dulu Pak, berapapun penghasilan Bapak dari bisnis itu habis buat cicilan. Habis buat cicilan Pak. sayang banget ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian akhirnya kan Bapak kenal MTR, menghubungi MTR gitu ya. Iya. Waktu itu sudah ikut program apa Pak? Waktu itu saya belum ikut sama sekali ya. Belum sama sekali. Saya telepon MTR seminggu. Mm-hmm. Saya baru direspon. Mm-hmm. Saya nggak percaya juga sih sama MTR ini. Oke, okay, baik. Wah, saya nggak percaya. Jangan tipu-tipu deh. Tipu-tipu. Disuruh bayar sekian, disuruh DP. Akhirnya ya, saya DP dulu lah. Mm-hmm. Saya DP, saya transfer, saya DP, wah. Itu godaan lebih banyak lagi tuh. Saya. Apa? Itu waktu itu apa? Program apa? Waktu itu saya pas dapat itu... PBTR ya? Iya, PBTR. PBTR ya. Bulan? Bulan Desember. Tanggalnya 5 sampai tanggal berapa tuh? Desember lah paling. Ikut PBTR di bulan Desember. Ya. Selama 4 hari. Selama 4 hari. Waktu itu sebenarnya... Bapak yakin nggak yakin gitu ya? Iya, yakin nggak yakin. Ini kenapa, Pak? Disuruh bayar, bayar segini wah, jangan-jangan tipu-tipu. Tapi ya, saya berpikir lagi sih, pengen belajar gitu, pengen belajar buat teman-teman yang masih ragu, ikutlah. Baik. Masuk ke warga MTR, masyarakat tanpa riba ini, alhamdulillah banyak yang membantu. Alhamdulillah. Nah, akhirnya kan Bapak ikut PBTR ya, Pak? Ya. Selama 4 hari. 4 hari. Nah, sementara Bapak orang yang baru nih. Iya. Iya kan? Lalu apa yang Bapak rasakan ketika ikut PBTR? Apa aja yang udah Bapak dapatkan di PBTR? Saya itu awalnya nggak ini sih. Hari pertama dikasih belajar tentang fundamental itu ya. Oke. Okay. Hari pertama, wah ini belum masuk nih. Wah, saya bilang, wah ini gimana? Oke. Okay. Kita datang sini bagaimana mau cara lunasin utang? Hari kedua baru saya ketemu. Wah, itu buat walaupun mau ke kamar mandi, saya nahan sampai selesai itu. Takut ketinggalan. Kelewatan itu. Ketinggalan. Saya alhamdulillah tahan, saya dapat, wah, ini luar biasa ilmunya. Memang di luar kita nggak dapat ilmu segini, bagus gini. Di sini kita dapat, alhamdulillah. Dapat. Kita dapat. Hanya saya ya berpikir memang betul sih. Ngapain kita lari, utang tetap dibayar, utang tetap diselesaikan. Ada teman saya lagi yang berkata, utang itu dibawa mati loh mas. Ya itu saya ingat itu, wah utang dibawa mati. Mangga ya. Selama ini menghindar Pak? Selama ini menghindar. Ditelepon, dihindari, ditelepon. Akhirnya setelah saya bergabung dengan MTR, setelah saya dapat ilmunya, setelah saya belajar, setelah ini saya berani. Berani ya Pak ya? Berani menghadapi mereka, ya. Berani. Selama ini ketakutan, nggak percaya diri lah untuk hadapin mereka. Karena kita belum belajar. Setelah kita belajar, setelah kita masuk MTR, warga MTR, alhamdulillah. Apalagi utang 5 miliar. Utang 5 miliar. Ini 5 miliar kemana aja utangnya? 5 miliar itu... Bank ada. Oke. Bank apa lagi selain bank? Selain bank itu, apa itu yang leasing. Namanya? Leasing. Terus... apalagi rentenir, di supplier, perorangan berarti ya, perorangan, terus saudara-saudara juga ada. Di total-totalin berapa titik tuh utangnya? Kurang itu lebih sekitar kalau di titik-titik mungkin 10 sampai 15 titik iya. Utang. Pusing saya tiap hari itu harus bayar cicilan, iya, harus betul. Bayar utang di tagihan ini. Dan akhirnya di PBTR 4 hari itu terjawab. Cara-caranya, langkah-langkahnya gitu terjawab. Alhamdulillah, memang luar biasa ilmunya. Dapat energi ya. Nah, baik. Nah, kemudian setelah PBTR, Bapak kan kemudian mulai mempraktekan ya ilmunya ya? Iya, saya mulai. Saya pulang dari PBTR. Saya masih digoda setan loh mas. Oh gitu. Iya. Gimana? Saya masih digoda setan. Maksudnya ya mau keluar dengan ini apa enggak? Mau keluar apa enggak? Akhirnya saya putuskan. Wah, saya enggak bisa ini. Ini bertentangan dengan keimanan saya. Ah sudah. Saya waktu itu cicilan saya masih bagus. Semuanya masih bagus lah. Masih lancar, masih bagus. Terus saya berpikir, wah, saya inilah, coba bikinlah, gitu. Saya bikin, saya coba menghadap ke bank, saya minta resersi pertama awalnya. Mm-hmm. Saya menghadap ke bank, dua bank itu saya minta resersi. Wah, tidak ditanggapi. Mm-hmm. Karena memang ya begitulah perbankan. Oke, okay, iya. Terus saya masuk, saya pulang lagi, itu sekitar tanggal 20-an. Sudah mau masuk tanggal 20-an, kan? Tahu sendiri kalau di bank tanggal 20-an. Akhir tahun lagi. Akhir tahun lagi, wah. Ini kejar-kejaran pasti mereka. Mm. Sudah. Saya tanggal 23 itu, Mas, sampai tanggal 31, saya nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Kekejamannya perbankan itu memang. Kekejaman tekanan mulai ya, ya, datang dan sebagainya. Kekejaman kita berutang ini, Mas. Baik. Ya. Kita berutang ini bahayanya nah, kayak gini. Ikut TBTR Desember, sekarang baru awal Februari. Ya. Nah, tadi di luar kita sempat ngobrol ya, ternyata informasi dari Bapak dari kurang lebih 15 titik, ternyata udah banyak yang lunas sekarang. Sudah banyak yang lunas, alhamdulillah. Oh, boleh ceritakan Pak, sekarang tinggal berapa titik utangnya? Alhamdulillah atas izin Allah juga sih, Mas. Saya nggak tahu ya duit dari mana saya dapat. Itu tanggal 30, tanggal 3 sampai tanggal 31, itu saya sudah niat saya nggak mau bayar cicilan, Mas. Oke. Okay. Saya nggak mau lagi, saya mau nggak mau lagi. Istri saya bingung. Ini Pak, ini kenapa kamu? Sudah, saya nggak mau bayar, pokoknya mak biarin aja mereka gitu. Oh gitu, ya udah. Hanya mereka datang, mereka ini sehari itu perbankan itu datang 4 kali, Mas. 4 kali? Iya. Lebih dari minum obat ya? Iya, wah. 4 kali mereka datang, bank ini datang, bank satunya datang lagi, bank satunya keluar, bank satunya datang lagi. Wah, saya bingung mau hadapin yang mana ini. Saya hari itu nggak makan itu, nggak makan. Saya berpikir, wah, ini kita masih bisa bayar loh sebenarnya saya. Masih bisa bayar, masih bisa ini. Ini mereka sudah kayak gini. Wah, luar biasa memang. Akhirnya Bapak tahan cicilan. Iya, saya karena masih ada bunganya ya. Iya, saya tahan cicilan, saya niat memang sudah nggak mau bayar, Mas. Sudah nggak mau bayar bunganya. Bunga dan ini, ya, ingin lunasi. Iya, gitu, ingin lunasi. Ya, selama ini, ya, sempat sih dapat ilmu-ilmu dari teman-teman yang seiman, yang itu, bahwa riba ini nggak boleh. Saya dapat juga sih, saya dapat pelajaran dari guru-guru saya, dari ini, riba nggak boleh. Tapi nggak terketuk, di hati saya itu nggak terketuk, Mas. Saya tetap menganggungkan si abang, tetap si abang itu yang membantu penolong kita, gitu. Penolong kita. Tetap, saya balan, Mas, saya orangnya, ya salah satu orang yang berkampanye tentang mereka ngajak untuk berutang. Ngajak kayak teman-teman kita berutang, bank itu bagus loh. Tapi di sisi lain ada teman-teman saya juga yang notabene itu sangat baik, bahwa Mas, saya ada teman satu orangnya ya biasa aja lah. Saya ngajak dia berutang, tapi dia jawabnya enak, Mang Mas berutang bagus, tapi saya sudah lalui, Mas, saya nggak mau lagi. Wah, saya tambah berpikir. Terus lama-lama saya mungkin, ya Allah sayang sama saya ya. Dapat, akhirnya saya dapat hidayah, alhamdulillah. Dan setelah ketemu MPR, berubah dong. MPR, saya tambah yakin lagi, wah, ini memang nggak boleh sih. Ya, sudah ya. Saya dari situ, saya mulai niat. Istri saya nggak tahu, istri awalnya istri saya nggak tahu niat saya itu gimana, gimana, gimana. Terus udah saya buka di YouTube tuh, acara-acara MC kan, acara-acara MC dari teman-teman. Wah, malam itu nangis, Mas. Oh, nangis. Nangis sama Pak, itu habis sholat subuh kita berdua, Pak, aku mau ngomong, ya ini loh bahaya kita berutang. Iya, itu. Kisah, untung sekarang saya masih hidup, Mak. Coba kalau saya masih sudah nggak ada ya, bagaimana kalian didatangi? Betul. Bagaimana kalian ditekan? Apalagi kalian nggak tahu cara-caranya. Betul. Apalagi kalian nggak tahu cara menghadapi mereka, tekanan mereka. Bisa saja kita nggak makan 3 hari, Bu. Betul. Akhirnya dari situ dia nangis sampai sudah nggak usah nangis. Nanti kalau ini kita niat, kita ada rezeki, kita ikut lagi yang lebih event-event untuk ke depan. Belajar terus. Belajar ya, terus, bahwa ilmu memang. Jadi update sekarang, dari 15 titik utang Bapak, sekarang tinggal sisa berapa titik? Alhamdulillah, sekarang itu kalau dihitung sisa 2 titik. Sisa 2 titik? Iya, 2 titik. Dari 5 miliar? Dari 5 miliar. Sekarang sisa berapa? Sisa kalau dihitung 2 miliar lagi. Oh, tinggal 2 miliar lagi? Iya. Dalam waktu kurang lebih Desember, Januari, 2 bulan ya? Kalau dihitung mungkin 10 hari sih mas. 10 hari? Iya, enggak, 10 hari? Minggu. Oh ya Allah. Kalau dihitung ya, tiap hari itu ada. Sebelumnya nggak pernah ini pak, menyangka gitu loh, bisa secepat itu bisa selesai sampai tinggal 2 titik begitu gitu. Sebelumnya nggak menyangka, oh, saya udah mentok ya pikiran. Berpikir itu uang dari mana saya mau lunasin gitu mas. Uang dari mana, sedangkan ini kayaknya kita sudah... Betul, modalnya pas-pas ya, ibarat betul, modal gitu. Betul. Bapak dan Ibu, Masya Allah, tabarakallah, pengalaman langsung dari Pak Laini, alhamdulillah, ini kabar sangat, kabar yang menyenangkan. Dari total utang kurang lebih 15 titik, 5 miliar dalam waktu bahkan 10 hari ya, itu sekarang tinggal 2 titik, tinggal kurang lebih 2 miliar lagi. Kita doakan bersama-sama, semoga setelah ini, pola inilah, amin, amin, bisa lebih cepat lagi ya, amin, menyelesaikan sisa utangnya yang 2 miliar. Amin. Masya Allah Pak, saya jadi ikut bahagia ini, ikut merinding. Masya Allah. Tapi memang ya, setelah ikut MTR ini memang saya di... Banyak perubahan. Banyak perubahan, banyak belajar, banyak ini. Saya semakin tahu sih bahwa memang kita berutang ini ada... Betul. Ada sebabnya juga. Betul. Ada, nah, setelah kenal MMC Pak, sekarang hubungan Bapak dengan keluarga gimana? Makin dekat. Iya. Alhamdulillah makin dekat. Hanya sekarang kita berlibur di Bogor. Ini aja sudah. Oh, ini sekalian berlibur ya. Sekarang berlibur, kita belum pulang. Dulu enggak sempat berlibur. Jangan buru-buru berlibur. Cicilan terus, dibuka toko terus. Tiap bulan. Mau ditinggal itu ragu, mau ditinggal itu siapa yang mau jaga, siapa. Tapi alhamdulillah Mas, dulu itu buka toko, kayak kita berutang ini ya, setelah kita berutang, kita buka toko itu, yang datang itu ya orang-orang yang mengutang juga. Iya, betul. Setelah kita berniat, kita mau berubah, ya yang datang ya alhamdulillah. Tadinya orang yang mau berutang, nah lihat kita sudah kayak gini ya, kita, dia juga langsung cash. Ya. Jadi alhamdulillah. Jadi orang pelanggan Bapak yang datang sesuai dengan apa ada dirinya Bapak ya. Iya benar. Kalau Bapak udah gak mau berutang, orang yang datang juga orang yang gak mau berutang ya. Orang yang mau berutang. Dulu ketika Bapak doyan ngutang, orang yang datang orang yang mau ngutang juga. Hanya kita ngutang, mereka ngutang ya habis gitu. Iya. Nah, kemarin setelah PPTR akhirnya ikut program bisnis ya Pak ya? Iya. Ikut BIMIM. BIMIM. Ya, itu khusus memperbaiki bisnis. Bagaimana cara kita berbisnis, bagaimana dapat ilmu juga. Alhamdulillah. Walaupun ya, oh strateginya kayak gini. Ya kayak gini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Pertama ikut PBTR. Iya. PBTR waktu itu bayar berapa Pak? PBTR waktu itu, alhamdulillah. Iya. Nah saya mau nanya nih, Bapak ikut PBTR dalam waktu 10 hari, utang Bapak 15 titik, sekarang sisa 2 titik. Dari 5 miliar tinggal 2 miliar. Saya mau nanya, Bapak ikut PBTR mahal nggak Pak? Menurut Bapak? Ya alhamdulillah, wah itu murah sekali. Oh murah sekali ya. Sudah dapat ilmu. Malah Bapak menang banyak ya. Menang banyak alhamdulillah. Dibandingkan manfaat yang Bapak peroleh gitu ya. Iya benar. Masya Allah. Awalnya saya sempat ragu sih. Sempat ragu awalnya ya. Awalnya tapi setelah ragu, sekarang? Setelah ikut, wah kayak gini ya. Baru di PBTR waktu itu kan, wah. Sempat ketemu sama teman-teman itu ragu, gengsi, segala macam kan. Wah, padahal kita senasib semua ini. Akhirnya jadi berteman, kayak keluarga lah. Kayak keluarga semuanya jadinya. Alhamdulillah. Akhirnya ada event lagi nih. Oh, ikut lagi. Ikut lagi ya. Akhirnya kemarin ikut BIMIM ya. Ikut BIMIM. Khusus. Nah, di BIMIM kemarin gimana Pak? Bapak udah mendapatkan sesuatu untuk memperbaiki bisnis Bapak. Iya, saya dapat banyak sih. Banyak. Banyak mas. Yang selama ini yang tidak saya pikirkan ya, tidak saya pikirkan di BIMIM kemarin saya jadi tahu oh cara-caranya kayak gini, cara-cara strateginya kayak gini, kita harus lihat ini, lihat betul, pasar, betul, lihat item-itemnya kita, wah alhamdulillah. Ya, karena dulunya kan sibuk mikirin utang. Dulunya enggak sempat mikirin bisnis gitu. Iya. Utang aja tiap hari itu cicilan. Besok apalagi yang mau dibayar gitu. Besok apalagi yang mau dibayar. Itu aja sih Mas, tiap hari saya. Tiap hari aja kayak gitu. dapat uang kapan, apalagi yang mau dibayarin besok. Sampai-sampai itu kadang kita sudah mau belanja nih, kita sudah mau belanja, besok sudah mau jatuh tempo ini. Dua hari lagi jatuh tempo, hanya kita nggak jadi belanja, kita bayar cicilan dulu. Lebih mengutamakan cicilan terus, ya. Padahal di situ masih ada bunga ya. Iya, cicilan terus. Tapi memang ya namanya utang kita tetap bayar. Betul. Mas. Ya, nah, itu ada teman saya yang tadi, dia ingatin saya sih, utang itu dibawa mati. Betul, mas. Betul. Itu salah satu orang bank juga teman saya itu, utang itu dibawa mati. Saya langsung berpikir, emang benar utang dibawa mati ya, utang pokok. Utang pokok. Sementara yang namanya riba wajib ditinggalkan, karena hukumnya haram gitu ya. Benar. Setelah bergabung sama MC, saya miliarder klub ini, saya lebih tahu, lebih mengerti bahwa memang utang itu ya dibawa mati, terus yang di yang nggak boleh itu lebihnya itu ribanya itu. Betul. Nah, jadi sekarang nih udah ikut PBTR, udah ikut BIMIM. Nah, rencana ke depan Bapak mau gimana lagi, Pak? Pokoknya kalau ada event-event lagi saya ikut terus. Oh, Masya Allah. Ini terus ya Pak, jadi ingin belajar terus. Belajar ya? Terus Mas. Pokoknya belajar terus. Memang ya ilmu ini kita nggak dapat di luar sih. Betul. Iya. Kita nggak akan, walaupun di sekolah nggak dapat. Nggak dapat ya Pak ya. Walaupun kita sekolah nggak dapat juga sih pasti ilmu ini. Ilmu ini sangat luar biasa. Masya Allah. Apalagi dipimpin langsung sama Ustaz. Alhamdulillah memang luar biasa. Baik. Nah, kemudian gini, banyak teman-teman pengusaha di luar sana, pala ini ya, terutama teman-teman dari Papua juga, selama ini mereka mengembangkan usaha mereka dengan utang. Ya. Iya, benar. Saya yakin mereka sendiri sebenarnya pingin Pak lunas utang, tapi kadang-kadang mereka kebingungan, harus ngapain gitu kan? Ada pesan-pesan nggak Pak untuk teman-teman di luar sana gitu? Untuk teman-teman yang masih berutang ya, masih bingung dengan utangnya, ayo bergabung sama kita MTR. Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah dimudahkan dengan izin Allah dilunaskan utang-utang. Mas, saya tuh lo nggak tahu uang dari mana itu. Nggak tahu uang dari mana. Iya, uang nggak tahu uang dari mana itu. Sampai saya juga bingung, istri saya juga bingung, Pak, ini uang dari mana? Sampai kita bisa dapat ini dibayar, besok ini dibayar, besok ini dibayar. Terakhir kemarin saya dapat WA lagi, katanya ada yang mau beli rumah lagi. Alhamdulillah, utang mulai pelan-pelan mulai masuk. Alhamdulillah. Iya, ya. Walaupun ya mungkin ya itulah, mungkin dosa-dosa saya di situ yang mulai berguguran. Iya. Pala ini berarti merasakan seperti memang Allah itu memudahkan gitu ya Pak, langkah Bapak gitu ya, jalannya itu ya. Iya Mas. Dulu sebelumnya berat ya Pak ya, ketika utang masih belum dilepas gitu. Bukan berat lagi Mas. Aduh. Seperti tertutup gitu. Iya. Nggak tahu uang dari, maka kemarin itu jangankan ini mau bayar cicilan aja Mas, kita nggak tahu mau bayar dengan apa. Iya. Mau bayar dengan apa? Jadi riba itu benar-benar memang menutupi jalan ya? Iya, dia ya gimana ya Mas? Buktinya setelah riba Bapak lepaskan, Allah kasih kemudahan. Iya, Allah kasih kemudahan, mengalir gitu ya. Mengalir terus ya bisa ya kayak gini sekarang saya ada di Bogor. Dulu mana ada saya di Bogor. Iya, dari tadi pala ini auranya tersenyum ketawa bahagia. Dulu pertama kali ketemu ya Pak waktu PBTR awal-awal masih muram, di pojokan. Di pojokan ngomong aja sepatah dua patah kata. Waduh. Ini pala ini sulit bicara gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah ya Pak ya. Karena masih terlilit utang. Iya dulu terlilit utang. Sekarang ya utang ya. Sekarang udah bisa ketawa ya Pak, bahagia alhamdulillah. Tapi memang masih ada sih utang. Masih ada. Tetap dibayar, tetap diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Betul. Insyaallah setelah ini nih ada rencana ikut setelah ini alhamdulillah saya ikut lagi TBE. TBE ya. Ya. Saya belum ikut biar TBE. Makin kuat gitu makin ya. Makin kuat, makin ya makin ajak fondasi istri. Fondasi kita terbentuk. Betul. Ajak istri ya Pak ya. Awalnya dulunya sholatnya masih putus-putus, sekarang alhamdulillah sholat sudah ditingkatkan. Alhamdulillah. Sholat diperbaiki. Ya gitulah Mas. Insya Allah setelah TBM makin kuat ya. Makin kuat. Dengan istri juga makin support. Makin support, makin harmonis. Harmonis ya. Insya Allah ya. Iya, amin. Sama-sama amin. Satu frekuensi, satu keluarga ya. Amin. Aduh, Masya Allah. Pala ini gak kerasa ya. Iya. Kalau udah ngobrol seperti ini. Sebenarnya masih banyak sih, Mas. Masih banyak ya. Nanti kita lanjut lagi, iya. Boleh. Tapi Allah itu Maha Besar. Betul, Allah betul. Maha Besar, Allah masih sayang sama kita. Makin yakin. Makin yakin. Betul. Semua atas pertolongan Allah. Iya, benar. Kalau kita mau gitu-gitu aja ya. Allah gitu-gitu aja. Betul, kalau kita betul. Mau berubah ya Allah tolong. Betul. Hmm. Oke, yang terakhir mungkin apa istilahnya? Ada kata penutup untuk teman-teman lah. Berapa patah kata silakan. Yang terakhir ya. Ya, silakan. Ya, untuk teman-teman dimanapun berada, bergabung, bergabung sama MTR, walaupun ya biaya sangat luar biasa, tapi tidak mahal sih. Menurut saya tidak mahal. Kita dapat ilmu, kita dapat belajar, kita dapat. Ya pokoknya nanti rasakan sendiri lah. Rasakan sendiri. Saya sudah rasakan. Betul. Saya sudah rasakan, saya sudah ngalamin, saya sudah Allah itu maha besar. Betul. Baik, Pala ini makasih banyak, makasih Bapak. Banyak juga, Pak. Oke. Saya sangat bahagia nih, saya juga dapat banyak pelajaran dari Bapak. Alhamdulillah. Ya. Berapa menit ini sangat berarti, ilmunya juga sangat menginspirasi. Ya. Mudah-mudahan juga begitu juga dengan Bapak dan Ibu, sahabat MMC dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bincangkan dengan Pak Lai ini ya, Bapak dan Ibu bisa memetik pelajaran atau mendapatkan sesuatu dari obrolan kita. Saya yakin apa yang kita bahas ini bisa menguatkan Bapak dan Ibu yang saat ini sedang berjuang ingin lunas utang. Silahkan bisa juga ikut bergabung dengan MMC MTR Milliarder Club. Bisa hubungi nomornya langsung, insya Allah tim dari MMC akan membantu ya Pak ya. Ya. Demikian, saya mohon maaf jika ada salah. Kita tutup dengan hamdalah Pak. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih. Terima kasih.